Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita ambil penjelasan i'rab dari al-kalamu wa ma yata'allafu minhu dan juga ucapan an-nazim pada bait ke-8 dan 9. Ya kalamun lafdun mufidun kasaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim wahiduhu kalimatun al-qawlu 'am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Ya, kita kemarin berhenti pada ucapan wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Yang hendak kita tambahkan dari penjelasan di sini adalah bahwasanya qad di sini qad bisa bermakna taqlil, jarang, atau bisa juga dibawa kepada makna tahqiq sebagaimana itu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya. Kalau kita bawa qad kepada makna taqlil, maka artinya kalimah atau kilmah, ya, kadang menurut istilahnya ahli nahu, ya, dibawa kepada makna kalam, yakni jumlah mufidah. Kalimah dengan kalimah kalamun qadyu'an, kalam kadang dituju ataupun dimaukan, atau bahasa mudahnya kilmah menurut istilahnya ahli nahu kadang bermakna kalam, yakni jumlah mufidah. Ya, seringnya di sisi mereka ahli nahu kalau disebut kalimah atau kilmah itu maka yang dimaukan adalah kata yang mufrad. Ya, seringnya. Tapi kadang digunakan untuknya makna jumlah mufidah. Ataupun kalau qadnya di situ dibawa kepada makna tahqiq, kepastian, maka kalimah di situ yang dimaukan adalah kalimah menurut lughah. Kalimah secara lughah itu dimaukan dengannya makna kalam, yakni jumlah mufidah. Dan itu yang benar, maksudnya kalimah secara lughah itu bermakna kalimah sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sunnah nabawiyah dan juga kalam orang Arab, ya. Dalam ayat Al-Qur'an contohnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Sekali-kali tidak. Itu adalah kalimat yang ia ucapkan. Kalimah ini kembalinya kepada jumlah mufidah sebelumnya, yaitu ucapan orang-orang kafir. "Rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu." Ya Allah, kembalikanlah ke dunia agar aku mengamalkan apa yang dahulu kami tinggalkan. Dan juga banyak. "Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Ya, itu apa? Jumlah "alla na'budu illallah." Dan juga "wa kalimatullahi hiya al-'ulya." Kalimat ini dimaksud di sini apa? Tauhid. Kalimat tauhid. Dan juga ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, katanya "afdhalu kalimatin qalaha sya'ir kalimatul 'abid." Seutama-utama kalimat yang diucapkan oleh penyair adalah kalimatnya labid. Ya. Yani qasidah beliau. Ya, bentuknya jumlah "ala kullu syai'in ma khalallaha batil." Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu selain Allah itu batil, akan sirna. "Wa kullu na'imin la mahalata zail." Dan segala kenikmatan mesti akan sirna. Ada di catatan penyair juga bisa dilihat baik sirnya. Jadi kalimah secara lughah, dan ini juga menurut Al-Quran dan Sunnah, dan juga menurut lughahnya orang Arab, kalimah itu bermakna kalam, jumlah mufidah. Tapi kata beliau di sini, kalimah, iya, terkadang kalau dibawa kepada makna terkadang, berarti kalimah menurut istilah khusus mereka ahli nahu. Jadi kalimah menurut istilahnya ahli nahu secara khusus, maknanya ya kata, isim, fi'il, huruf. Tapi kadang juga dimaukan dengannya apa? Jumlah mufidah. Kemudian kita lihat syarahnya. Al-kalamul mustalahu alaihi inda nuhati ibaratun an. Kalam yang diistilahkan oleh ahli nahu adalah ungkapan tentang al-lafzil mufidi fa'idatan yahsunu sukutu alaiha. Lafaz yang berfaedah. Fa'idatan disitu mansub sebagai maf'ul bih dari mufid. Ya. Lafaz yang memberikan faedah dengan faedah yang baik untuk seorang pembicara berhenti padanya. Tidak membuat si pendengar bingung atau menunggu kelanjutannya ataupun jawabannya. Itu apa? Al-kalam. Lafaz yang memberikan faedah dengan faedah yang baik, seseorang berhenti padanya. Ya. Maka dirinci kemudian definisi tadi. Fal-lafzu jinsun yashmalul kalama wal kalimata wal kalima. Maka lafaz itu adalah jenis yang luas cakupannya. Ia mencakup al-kalama, mencakup al-kalam, jumlah mufidah yang murakkabah, juga mencakup al-kalimah, kata, satu suku kata, wal-kalim, dan juga mencakup al-kalim, yaitu apa yang tersusun dari tiga kata atau lebih, berfaedah ataupun tidak. Jadi al-lafud cakupannya luas. Wa yashmalul muhmala kadayz, dan juga al-lafud mencakup kata yang muhmal, kata yang tidak digunakan oleh orang Arab. Seperti days, kebalikan dari zaid. Ini juga lafad, tapi dia bukan kalimah. Kenapa? Iya. Ini nanti. Wal musta'mal ka'amrin. Dan juga lafad mencakup kata yang digunakan oleh orang Arab. Seperti amur kan digunakan. Adapun days, kebalikannya zaid, itu tidak digunakan. Tapi sama-sama keduanya lafad. Wa mufidun akhrajal muhmala. Dan mufid, al-lafad al-mufid, mufid ini didatangkan untuk mengeluarkan muhmal, yang muhmal seperti days. Ya. Maka dengan ini kita tahu bahwasanya days itu bukan kalam. Kemudian faedatan yahsunu sukutu 'alaiha, dengan faedah yang baik seseorang berhenti padanya. Ini qaid, ini batasan ini pada definisi tentang al-kalam, ini didatangkan untuk mengeluarkan al-kalimah. Kalimat keluar. Karena kalau seseorang hanya dia mengucapkan satu kalimat kata, ya tentunya tidak ada faedahnya. Zaidun, apa faedahnya? Kecuali kalau Zaid didatangkan sebagai jawaban dari pertanyaan si penanya. Mas muka, Zaidun. Maka ini kalam. Ya, kenapa? Karena baik seseorang berhenti padanya. Karena Zaidun pada jawaban dari ucapan temanmu, itu pada hakikatnya bukan satu kata, ya, tapi tiga kata. Masmuk Zaidun, yani ismi Zaidun. Wa ba'dul kalim, dan juga ucapan ini faidatannya sunus sukutu 'alaiha, didatangkan untuk mengeluarkan al-kalim, untuk membedakan kalam dengan al-kalim. Apa itu al-kalim? Yaitu wa huwa ma tarakkaba min thalathi kalimatin fa akthar. Ya, wa lam yahsun as-sukut 'alaihi. Apa al-kalim yang dikeluarkan dengan qaid ini faidah yahsunus sukutu 'alaiha? Yaitu kalim yang tersusun dari tiga kata atau lebih. Fa'aksara. Ya. Hal ya. Fa'nya untuk tazin. Hiasan. Ya. Aksara. Walam yahsuni sukutu alaih. Tapi belum bagus seseorang berhenti padanya. Contoh in qoma zaidun. Ini kalam bukan? Bukan. Ya. Kenapa? Karena tidak baik seseorang berhenti padanya. Karena si pendengar masih menunggu-nunggu jawabannya. Kalau zaid berdiri bagaimana? Ah, dan yang namanya al-kalim, al-kalim itu ada yang berfaedah, ada yang tidak. Yang jelas apa yang tersusun dari tiga atau lebih itulah al-kalim. Ah, dengan qaid ini faedah yang berhenti, yang seseorang berhenti baik berhenti padanya, maka al-kalim yang tidak ada faedahnya ini keluar. Adapun al-kalim yang ada faedahnya seperti qad jaa zaidun, maka ini masuk pada al-kalam juga. Kemudian wala yatarakkabul kalamu illa min ismaini, yang namanya kalam itu tidaklah tersusun kecuali dari isim. Ini minimal dari dua isim. Ya. Contoh Zaidun qaimun. Ini isim semua, Zaid mubtada, qaim khabar. Ya, mungkin ada yang mengatakan qaim itu bukankah mengandungi dhamir huwa? Iya, mengandungi dhamir. Tapi tetap dihukumi dia sebagai isim mufrad. Kenapa? Karena kata alinahu sifat, qa'iman sifat, isim fa'il. Bersama domir yang dirofakannya, itu pada hukum isim mufrad. Ya, buktinya bahwasanya domirnya enggak pernah muncul. Enggak ada zaidun qa'imun huwa. Enggak pernah muncul. Sehingga zaidun qa'imun dua kata, bukan tiga kata. Meskipun qa'im di situ merofakan domir mustatir huwa. Aw min fi'lin wasmin, ataupun tersusun kalam itu dari yang pertama fi'il, yang kedua isim. Ya, di sini dihasar ya. Wala yatarakkab al-kalamu illa min ismaini aw min fi'lin wasmin. Tidaklah kalam tersusun kecuali dari dua isim atau dari fi'il dan isim. Ini dihasar untuk mengeluarkan ya fi'il dengan fi'il, atau fi'il dengan huruf. Karena yang namanya kalam tidak mungkin tersusun dari misalkan fi'il dengan huruf saja. Tidak mungkin. Atau dari fi'il dan huruf saja. Atau huruf dengan huruf saja, itu tidak mungkin. Ya minimalnya yang kata, yang namanya kata itu dari dua isim minimalnya, atau dari fi'il dan isim, ataupun dari fi'il dengan fi'il tidak ada, mesti ada isimnya. Kalau enggak isimnya zahir, ya mustatir. Qama Zaidun, contoh kalam yang tersusun dari fi'il dan isim adalah qama Zaidun. Wa qaulil musannif, dan contohnya juga ucapannya musannif istaqim, itu terdiri dari apa? Fi'il dan isimnya mustatir wujuban, artinya anta. Fa innahu kalamun murakkabun, istaqim adalah kalam yang murakkab, min fi'lin, tersusun dari fi'li amrin, wa fa'ilin mustatirin, tersusun dari fi'l amr dan fa'il yang mustatir. Takdirnya adalah istaqim anta, dari dua kata, dari apa? Fi'il dan isim. Fastaghna bil mithali an yaqul, maka al-musannif Ibnu Malik mencukupkan dengan contoh yang beliau bawakan kastaqim dari menambahkan keterangan fa'idatan yahsunu sukutu 'alaiha. Iya. Fa'idatan yahsunu sukutu 'alaiha, kalam adalah lafaz yang berfaedah, dengan faedah yang baik seorang itu berhenti padanya. Ini beliau tidak mengatakan fa'idatan yahsunu sukutu 'alaiha, tapi beliau datangkan dalam bentuk contoh saja, kastaqim seperti istaqim. Maksudnya apa kastaqim? Maksudnya faedah yang baik seseorang itu berhenti padanya sebagaimana faedah yang diberikan oleh kata istaqim. Fakannahu qala, seolah-olah An-Nadhim Ibn Malik berkata, al-kalamu huwa lafzul mufidu faedatan ka faedati istaqim. Kalam adalah lafaz yang berfaedah seperti faedah ya yang dihasilkan pada istaqim. Nah, itu. Jadi contoh yang telah disebutkan ya, dari kalam tersusun dari dua isim atau dari fi'il dan isim, ini hasarnya idhofi. Ya, bukan hasar mutlak. Hasar idhofi hanya pada kaitannya dengan susunan-susunan yang tidak boleh. Pada kaitannya dengan susunan-susunan kalam yang tidak boleh. Yaitu apa yang tidak boleh? Fi'il dengan fi'il atau fi'il dengan apa? Huruf atau huruf dengan huruf. Dan itu sekedar percontohan yang ringkasnya. Dan di sana ada kalam yang tersusun dari fi'il kemudian dua isim. Contohnya kana wa akhwatuha, iya kan? Kana Zaidun aliman. Ada juga di sana yang tersusun dari satu fi'il kemudian empat isim seperti a'lama. Kan a'lama butuh fa'il, butuh tiga maf'ul. A'lantu Zaidan amron qa'iman. Jadi yang disebutkan itu adalah contoh yang paling ringkasnya. Dan ini kemudian wa innama qala al-musannif, hanyalah musannif Ibnu Malik berkata, kalamuna, kalamuna diidhafahkan kepada na, yakni kembalinya kepada an-nuhat al-nahu, liya'lam anna ta'rifa innama huwa lil kalam, adalah untuk diketahui, agar diketahui bahwasanya definisi kalam yang beliau datangkan adalah definisi kalam menurut istilahnya ahli nahu, lafdun mufidun kastaqim, la fi istilahil lughawiyyin, bukan definisi kalam menurut istilahnya ahli lughah. Apa definisi al-kalam ya menurut lughah secara bahasa? Ya wa huwa fil lughati, dan secara bahasa adalah ismun li kulli ma yutakallamu bih, nama tentang segala sesuatu yang diucapkan dengannya. Mufid dan kana aw ghairu mufid, ungkapan tentang segala sesuatu yang diucapkan apakah berfaedah ataupun tidak. Lebih umum berarti ya, ada yang berfaedah dan ada yang tidak menurut lughah. Hanya saja yang lebih sahih, yang benar adalah makna kalam secara lughah pun, secara lughah pun adalah jumlah murakkabah yang mufidah. Jumlah murakkabah mufidah sama persis mirip dengan makna kalam secara apa? Menurut apa? Ahli nahwu. Ya, yang benar makna secara lughah atau menurut ahli lughah juga secara lughah juga bermakna apa? Jumlah murakkabah yang mufidah. Ya. Kemudian wal kalimu ismu jinsin wahidu kalimah. Al kalimu, al kalim adalah isim jenis. Ya, satuannya adalah kalimah. Ya, isim jenis satuannya adalah kalimah. Dan isim jenis yang dimaksud adalah isim jenis jamak. Ya, isim jenis jamak. Wahiduhu kalimah, mufradnya adalah kalimah. Ada faedah tambahan di situ dalam catatan kaki nomor 2. Iya. Katanya ismul jinsi ala nawaini, isim jenis ada 2 macam. Ahaduhuma yuqalu lahu ismu jinsin jam'i, yang pertama disebut dengan isim jenis jamak. Ya, contohnya tadi al-kalim. Wa tsani yuqalu lahu ismu jinsin ifradi, yang kedua adalah isim jenis ifradi. Fama ismul jinsil jam'i, adapun isim jenis jamak, fahuwa ma yadullu ala aktsara min itsnaini wa yufarraqu bainahu wa baina wahidihi bitta. Isim jenis jamak batasannya adalah apa yang dia menunjukkan kepada lebih dari 2, dan terbedakan, dibedakan bentuk isim jenis jamak, bentuk jamaknya, ya, bentuk apa yang menunjukkan kepada jamaknya dengan mufradnya dengan ta. Ya, ini kalau misalkan yang dimaukan dengan isim jamak, isim jenis jamak tanpa ta, kalau ini maukan dengannya mufrad dengan ta, seperti kalim, ini isim jenis jamak, maknanya ya 3 sampai lebih 3. Ya, kalimat 3 tadi kan sudah lewat, al-kalam, al-karim, kalimah. Ya, mufradnya kalimah. 1. Saya ulangi, isim jenis jamak adalah apa yang menunjukkan kepada lebih dari 2 dan dibedakan antara isim jenis jamak dengan bentuk mufradnya dengan ta. Kalau yang dimaukan dengannya adalah bentuk mufrad, maka dengan ta. Wa ta'u ghaliban takunu fil mufrad, dan ta seringnya yang mengiringi bentuk mufradnya. Seperti baqarah, seekor, sapi. Baqarah, sapi, mutlak. Baqarah menunjukkan 3 atau lebih. Kalau baqarah, seekor, sapi. Demikian pula syajarah, syajar. Wa minhu, dan di antara contohnya adalah kalim, kalimah. Kalau kalim, lebih dari 1, lebih dari 2. Ya, kalimah, 1 kata. Wa rubbama kanat ziyadatu ta fid dali 'alal jam'i, dan terkadang kebalik. Ya, ta-nya justru masuk kepada isim jenis jamak. Ya, ta-nya masuk kepada apa yang menunjukkan kepada jamak. Tapi ini jarang. Contoh kam'un, ya, jenis cendawan, jamur. Lil wahid, ini untuk mufrad. Ya, wa kam ahli lil katsir. Sedangkan kam'ahnya yang ada ta-nya untuk banyak, kadang kebalik seperti itu. Tapi ini jarang. Wa huwa nadir, tapi itu jarang. Ya, seringnya yang ada ta'nya untuk mufrad, yang tidak ada ta'nya, ya, ini untuk apa? Untuk yang makna jamak. Wa qad yakunu al-farqu bainal wahidi wal katsiri bil ya. Dan terkadang, ya, dan terkadang dibedakan antara bentuk mufradnya dengan yang banyaknya dengan ya. Yang ada ya-nya untuk mufradnya, yang tanpa ya untuk yang banyaknya. Contoh zanj, zanji. Ya, kemudian juga rum, rumi. Yahud, yahudi. A'rab, a'rabi, a'rab, a'rabi. Ya. Wa amma ismul jinsil ifradi, adapun isim jenis ifradi, maka ia adalah ma yasduqu alal kathiri wal qalili wal lafzu wahid. Apa yang bisa digunakan untuk yang banyak atau sedikit, dan lafadnya sama, tidak berbeda. Contoh ma'un, untuk yang setetes pun air, untuk yang seluas lautan pun tetap ma. Dan misalnya itu zahab, khal, zaid, dan itu disebut dengan apa? Isim jenis ifradi. Ya, ada catatan lagi di situ. Fa in qulta, lanjutannya fa inni ajidu katsiran min jumu'i taksiri yufarraqu bainaha wa baina mufradiha bitta. Saya sering dapati bahwa saya jamak-jamak taksir pun kadang dibedakan antara bentuk jamak taksirnya dengan mufradnya dengan ta gitu. Sebagaimana yufarraqu baina ismil jinsi wal jam'i wa wahidihi, sebagaimana dibedakan dengan ta ini isim jenis jamak dengan mufradnya. Contoh, ya, jamak taksir yang dibedakan bentuk jamak taksirnya dengan mufradnya dengan ta adalah qura, wahiduhu mufradnya qaryah. Muda, jenis pisau besar, wahiduhu mufradnya mudiyah. Fa bimadha ufarriqu baina ismil jinsil jam'i wa ma kana ala hadzal wajhi min al jumu'. Lantas bagaimana saya bisa membedakan antara isim jenis jamak, ya, dengan jamak taksir yang keadaannya seperti ini, akan ada kemiripan, sama-sama mufrajah dengan ta, ya, antara isim jenis jamak dengan apa? Bentukan jamak taksir pada sebagian keadaannya. Jawabannya, cara membedakannya adalah anta alama anna bainan nawain ikhtilafan min wajhaini. Bahwasanya antara dua jenis ini, yakni antara jamak taksir dengan isim jenis jamak, itu ada perbedaan pada dua sisi. Sisi yang pertama, anna jam'a la budda an yakuna ala zinatin muayyanatin min zinatil jumu'il mahfuzati al-ma'rufah. bahwasanya jamak, yakni jamak taksir, harus an yakuna ala zinatin muayyanah, di atas wazan tertentu. Oh ya, min zinatil jumu'il mahfuzah, dari wazan-wazan jamak taksir yang sudah dihafal dan ma'ruf. Jadi kalau jamak taksir ada wazan-wazan yang sudah tertentu, tidak keluar dari wazan-wazan tersebut. Fama ismul jinsil jam'i, adapun isim jenis jamak, fala yalzamu fihi dhalik, tidak mesti ada wazannya. Bahkan seringkali menyelisihi wazannya jamak taksir. Afala tara, tidakkah engkau perhatikan, anna baqaran, bahwasanya baqaran, wa syajaran, wa tamaran, yang semuanya ini adalah isim jenis jamak, la yuafiqu zinatan min zinatil jam', tidaklah mencocoki satu pun dari wazan-wazan jamak taksir, berbeda. Wal wajh tsani, sisi yang kedua, anna isti'mal al-arabi jara 'ala anna ad-dhamira wa ma ashbahahu yarji'u ila ismil jinsi al-jam'i mudzakkara. Penggunaan Arab berlangsung pada bahwasanya dhamir dan yang seperti dhamir itu kembali, apabila kembali kepada isim jenis jamak, maka lafadznya mufrad atau dhamirnya mufrad. Iya. Jadi kalau yang digunakan olehmu adalah isim jenis jamak, maka dhamirnya yang kembali kepadanya mudzakkar katanya. Contoh, innal baqara tashabaha alaina. Al-baqar isim jenis jamak kan? Ya. Di sini lihat tashabaha. Ini kan khabarnya. Tashabaha. Pada tashabaha ada fa'il huwa kan? Kembali kepada al-baqar, dihukumi al-baqar mudzakkar. Seandainya mu'annas, maka dikatakan tashabahat. Juga dalam contoh ayat, wa qouli jalla sya'nu ilahi yas'adul kalimu tayyibu. Al-kalim, isim jenis jamak, sudah lewat. Di sini disifati dengan muzakkar, at-tayyibu. Iya, dihukumi muzakkar. Sani'i mu'annas dikatakan at-tayyibatu. Iya, tapi Allah alam yang benar, isim jenis jamak bisa muzakkar, hukumnya bisa mu'annas. Sebagaimana dalam ayat yang sudah kita sering lewatkan, atau potongan ayat yang sudah sering kita lewatkan. A'jazu nakhlin munqair. Nakhlin munqair. Di sini munqair sifatnya apa? Mudzakkar. Dalam tempat yang lain disifati dengan muannas. A'jazu nakhlin khawiyah. Nakhlin khawiyah. Jadi yang lalam yang tadi tepat isim jenis jamak bisa mudzakkar bisa muannas. Fa ammal jam'u, adapun jamak taksir, fa innal isti'mal al-arabi, maka penggunaan Arabi jara 'ala an ya'uda dhamir ilaihi muannafa. Itu telah berlangsung bahwasanya dhamir apabila kembali kepada jamak taksir maka dhamirnya berjamak muannas. Kama tajidu fi qawli ta'ala, sebagaimana kau dapati dalam contoh ucapan Allah Ta'ala, lahum hurafum min fauqiha hurafum mabniyah. Ya, di sini fauqiha dhamirha muannas, kembali kepada huraf, dan huraf jamak taksir dari hurfah. Dan juga dalam ayat, walladzina amanu wa aminu salihati lanubawi annahu minal jannati hurafan tajri min tahti al-anhar tahtiha, kembali kepada huraf. Dan juga ucapan penyair, fi hurafil jannati al-ulya allati wajabat lahum. Ya, allati kembali pada huruf dengan muannas. Itu. Lalu kita kembali pada penjelasan dari Asy-Syarih Al-Kalim ya. Al-Kalim adalah isim jenis, yakni isim jenis jamak. Wahiduhu, ya, satuannya mufradnya adalah kalimah. Wahia dan dia, kalimah tersebut adalah ada kalanya isim bentuknya Zaidun, Amrun. Wa imma fi'lun, ada kalanya fi'il, kharaja, zahaba. Wa imma harfun, ada kalanya huruf, fi, an, ala. Kenapa demikian? Yang namanya kalimat itu hanya berputar pada tiga ini, isim, fi'il, huruf. Li'annaha indallat ala ma'nan fi nafsiha ghairi muqtaranatin bizamanin fa'il ismu. Karena kalimat itu apabila ia menunjukkan makna pada dirinya, yang makna tersebut berkait dengan tidak berkait dengan waktu, maka ia adalah isim. Apabila kalimat satu kata menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkait dengan waktu, maka dia adalah isim. Zaidun. Ini menunjukkan makna seorang yang dinamai dengan nama ini. Dan di situ tidak ada kaitannya dengan waktu. Sekarang, kemarin, ataupun yang akan datang. Maka dia dihukumi sebagai isim. Wa in iqtaranat bi zamanin fahiya al-fi'lu. Adapun kalau satu kata menunjukkan makna pada dirinya, kharaja. Ada maknanya khuruj, perbuatan keluar. Ya. Dan dia iqtaranat bizamanin, berkait dengan waktu. Dalam contoh kharaja, waktu lampau. Fahiyal fi'lu, maka dia fi'il. Atau yang berkait dengan waktu sekarang. Yakhruju, atau yang akan datang, ukhruj. Maka dia fi'il. Wa in lam tadulla ala ma'nan fi nafsiha, adapun kalau kalimat tersebut tidak menunjukkan kepada satu makna pada dirinya, bal fi ghairiha, bahkan ia menunjukkan makna pada selainnya, setelah disandarkan kepada isim, maka dia menjadi jelas maknanya. Fayal harfu, maka dia adalah huruf. Ya. Wa in lam tadulla, boleh baca tadulla, ini untuk takhfif. Karena asli kan sukun, tadul berat, ditakhfif dengan fathah. Boleh juga dibaca dengan tadulli, karena asal, hukum asal pertemuan dari sukun dengan kasrah. Atau boleh dibaca dhammah, karena dalai dulu, untuk munasabah, lam tadullu. Berarti ya, seringnya dengan fathah, lam tadulla. Wal-kalim, kemudian al-kalim. Apa itu al-kalim? Ma tarakkaba min thalathi kalimatin fa'aktsar. Apa yang tersusun dari tiga kata fa'aktsar, atau lebih. Ya, hal tadi ya, aktsar. Fa'nya untuk tazyin, hiasan. Kaqaulika in qama zaidun. Seperti ucapanmu, in qama zaidun. Jadi al-kalim itu, ya lihat, umum. Apa atau semua yang tersusun dari tiga kata atau lebih, maka itu kalim. Apakah berfaedah ataupun tidak? Iya, kadang berfaedah, kadang tidak. Iya. Kalau kalam dari khusus, hanya yang berfaedah saja. Wal kalimatu, sedangkan al kalimah adalah al-lafzul maudu'u li ma'nan mufradin. Kalimat adalah lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna yang tunggal. Itu apa? Al kalimah. Satu kata gitu. Apakah katanya berupa isim, huruf, ataupun fi'il. Faqauluna, dan ucapan kami, al-maudu'u li ma'nan, lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna, ini akhrajal muhmala, ini untuk mengeluarkan al-muhmal, ya, lafaz yang muhmal, tidak digunakan, tidak ada maknanya, seperti daiz, kebalikan dari zaid. Waqauluna mufradun, dan ucapan kami, mufradun, ini didatangkan, qaid ini untuk akhrajal kalam, mengeluarkan al-kalam, ya, al-lafzu, al-kalimah adalah lafad, dengan lafad mengeluarkan selain lafad dari apa? Rumus-rumus ya dari ya tanda-tanda, isyarat-isyarat ya. Al-mawdu' li ma'nan, lafad yang diletakkan untuk satu makna, ini mengeluarkan contoh daiz, karena daiz ini ada maknanya. Mufradin, makna yang mufrad, ini untuk mengeluarkan al-kalam, karena kalam murakkab. Fa'inna al-mawdu' li ma'nan ghairi mufrad, karena yang namanya kalam diletakkan untuk makna yang bukan mufrad, murakkab itu ya. Ya, kemudian ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان القول يعم الجميع. Kemudian المصنف menyebutkan rahimahullah taala bahwasanya al-qaul itu mencakup semuanya. Mencakup al-kalam, jumlah yang murakkab yang mufid, juga mencakup al-kalim yang tersusun dari tiga kata, juga mencakup kalimah kata tunggal. Ya. Yeah. أن القول يعم الجميع والمراد يا maka dan yang dimaukan adalah annahu yaqau 'ala al-kalami annahu qaulun, bahwasanya bisa diterapkan kepada kalam, bisa dikatakan bahwasanya kalam itu adalah qaul. Wa yaqau aidan 'ala al-kalimi wal kalima annahu qaul, dan juga bisa diterapkan atas kalim dan kalimah bahwasanya kalim dan kalimah itu adalah qaul. Ya, insyaallah jelas. Wa za'ama ba'dhum anna al-asla isti'maluhu fil mufrad, sebagian menyangka, ini beliau Asy-Syarih melemahkan pendapat yang terakhir ini ya, dengan ungkapannya wa za'ama, sebagian menyangka bahwasanya hukum asal, ya al-asl, hukum asal penggunaan al-qaul adalah untuk kata yang mufrad, untuk kata yang mufrad. Dan kadang juga al-qaul itu digunakan dengan makna ra'a wa ataqada, berpendapat dan berkeyakinan. Seperti kalau dikatakan qawla syafi'i bihilli kaza, al-imam syafi'i berpendapat atau berkeyakinan halalnya ini, misalkan. Maksudnya qawla syafi'i ini ra'a al-syafi'i wa'taqada. Ya. Kemudian thumma dhakara al-musannifu anna al-kalimata qad yuqsadu biha al-kalamu. Al-musannif kemudian menyebutkan bahwasanya al-kalimah kadang dimaukan dengannya al-kalam. Ini jumlah mufidah. Kalau dibawa kepada makna kadang, berarti ya, al-kalimah menurut istilahnya ahli nahu. Ya. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka orang Arab pada la ilaha illallah kalimatul ikhlas. La ilaha illallah adalah kalimat al-ikhlas. Kalimat al-ikhlas kembalinya kepada la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini jumlah mufidah. Ya, dan juga contohnya sudah kita lewatkan. Ya. Kalla inna kalimah. Ya. Juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita lewatkan, afdhal kalimah qalaha syair, itu dimaukan dengannya adalah jumlah mufidah. Wa qad yajtami'u al-kalamu wal kalimu fi sidqi wa qad yanfaridu ahaduhuma. Dan terkadang ya antara al-kalam dan al-kalim itu berkumpul pada satu pembenaran. Wa qad yanfaridu ahaduhuma, dan terkadang masing-masingnya bersendiri. Dan ini disebut dengan istilah al-umum wal khusus al-wajhi. Al-umum wal khusus al-wajhi. Yaitu apa? Yaitu definisinya. Yajtami al-kalam wal-kalim. Ya. Berkumpul antara lafaz al-kalam dan al-kalim dalam satu pembenaran. Wa qad yanfaridu ahaduhuma. Kemudian masing-masingnya bersendiri pada yang lainnya. Ah, dengan contoh akan menjadi jelas. Famitsalu ijtima'ihima, contoh berkumpulnya al-kalam dan al-kalim. Ya, qad qama Zaidun. Qad qama Zaidun. Fa innahu kalamun, maka contoh ini bisa dikatakan sebagai kalam. Kenapa? Karena dia murakkab dan mufid. Li ifadatihi ma'nan yahsunu sukutu 'alaih. Karena contoh ini memberikan faedah, satu makna yang baik seseorang itu berhenti padanya. Iya. Dan ma'nan i'rabnya sebagai maf'ul bi dari ifadah. Karena ifadah masdar afada yufidu ifadah, dan ia diidhafahkan maka beramal. Dan haknya itu secara makna adalah fa'ilnya ifadah, dan ma'nan itu maf'ul bi dari ifadah. Kemudian wa kalimun, dan juga contoh qad qama Zaidun bisa dikatakan sebagai kalim. Kenapa? Li'annahu murakkabun min thalathi kalimat, karena ia tersusun dari tiga kata. Nah itu. Jadi pada contoh qad qama Zaidun bisa dikatakan kalam, bisa juga kalim. Berkumpul di situ kalam dan kalim. Wa mithalun fi radil kalim, dan contoh di mana al-kalim bersendiri dan kalam tidak bisa masuk adalah in qama Zaidun. In qama Zaidun dikatakan al-kalim. Kenapa? Karena ia tersusun dari tiga kata. Tidak bisa enggak dikatakan al-kalam? Tidak bisa. Kenapa? Karena faedahnya belum sempurna. In qama Zaidun. Kemudian contoh di mana al-kalam bersendiri tanpa al-kalim adalah wa mithalun fi radil kalam, contoh kalam bersendiri adalah Zaidun qa'im. Dikatakan Zaidun qa'im sebagai kalam. Kenapa? Karena dia murakkab dan mufid. Tapi tidak bisa dikatakan al-kalim. Kenapa? Karena Zaidun qa'im terdiri dari dua kata saja. Nah itu. Jadi hubungan antara apa? Al-kalam dengan al-kalim itu al-umum wal khusus al-wajhi. Al-umum wal khusus al-wajhi. Tadi babitnya adalah ada dua lafaz. Ya, ada dua lafaz. Ya. Yang dua lafaz ini bisa berkumpul. Ya, bisa berkumpul pada satu tempat, kemudian pada tempat yang lain masing-masingnya bersendiri, tidak bisa dimasuki oleh yang lainnya. Itu apa? Al-umum wal khusus al-wajhi. Ada juga di sana istilah al-umum wal khusus al-mutlaq. Al-umum wal khusus al-mutlaq. Yaitu dua lafaz, ada dua lafaz. Ya, ada dua lafaz. Yang dua lafaz ini bisa masuk bisa berkumpul bersama dalam satu tempat. Kemudian yang lebih umumnya punya tempat khusus, yang mana yang khusus itu tidak bisa masuk padanya. Contohnya hubungan antara hayawan dan insan. Hayawan dan insan. Hayawan masuk di situ binatang, dan juga masuk di situ di dalamnya manusia juga. Iya. Ya, insan ya hanya untuk manusia saja, adapun hayawan bisa untuk manusia dan juga bisa untuk selainnya. Ya. Atau dalam contoh yang lebih berkait adalah al-kalam dengan jumlah. Al-kalam dan jumlah. Ini hubungannya adalah al-umum wal-khusus al-mutlak. Al-umum al-khusus al-mutlak. Karena di situ al-kalam khusus dia. Jumlah tadi umum. Ya, al-kalam dengan al-jumlah bisa berkumpul pada jumlah, pada contoh jumlah. Qama Zaidun. Qama Zaidun bisa dikatakan kalam, bisa juga jumlah. Tapi pada contoh in qama Zaidun, in qama Zaidun, in qama Zaidun, in qama Zaidun itu bukan kalam, tapi bisa dikatakan jumlah. Nah, itu istilah al-umum wal khusus al-mutlaq. Itu ada dua lafaz, yang dua lafaz ini bisa bertemu dalam satu tempat, tapi yang lebih umumnya punya tempat yang lain. Yang mana yang khususnya tidak bisa masuk padanya. Ya, di antara contohnya tadi al-kalam dengan al-jumlah. Al-kalam dengan al-jumlah. Ya, al-umum wal khusus al-mutlaq hubungannya. Al-kalam lebih khusus, al-jumlah lebih umum. bisa bertemu pada satu tempat. Contoh pada contoh, qama Zaidun, bisa dikatakan kalam, bisa dikatakan jumlah. Tapi yang umumnya, yang lebih umumnya, al-jumlah ini punya tempat sendiri yang mana al-kalam tidak bisa masuk padanya. Yaitu pada contoh, in qama Zaidun, ini jumlah. Iya, jumlah. Tapi kalam bukan, bukan. Nama karena belum mufid. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.